Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwani fi din a'azakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan dua syarat diterimanya suatu ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'atul rasul, senantiasa mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang yang hendak menuntut ilmu hendaklah terpenuhi pada mereka dua persyaratan ini. Kita tidak menuntut ilmu melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah sampai pada pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di kalangan ulama as-salaf, yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian yang akan membedakan orang-orang yang betul pernyataan mereka dan betul pengakuan mereka bahwa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Membedakan dengan orang-orang yang mereka hanya mengucapkan di lisan mereka dalam keadaan mereka tidak mempraktekkan di dalam kehidupan mereka. Tidak melaksanakannya, tidak mentatbik, tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Maka ini orang-orang yang hanya pandai idiya, hanya sekedar iddia semata, pengakuan tanpa disertai dengan bukti. Wa da'awa ma lam tuqam 'alaiha bayyinatun abna'uha ad'iya. Dan ungkapan-ungkapan, slogan-slogan, selama tidak dibangun di atasnya dalil dan penjelasan, maka orang-orang yang senantiasa membuat slogan-slogan tersebut hanya sekedar pengakuan yang tanpa disertai dengan bukti. Lalu kemudian berkata Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullahu ta'ala wa bil jumlah, dan secara kesimpulan, fahada aslu hadihil hilyah, maka ini merupakan asal dan inti dari perhiasan seorang yang hendak menuntut ilmu. Wa yaqa'ani, dan keduanya ini menduduki kedudukan. Keduanya ini apa yang dimaksud ya ikhwan? Yaitu ikhlas dan mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua perkara ini kata beliau, yaqani minha, menduduki kedudukan dari perhiasan ini, mauqi'at taji minal hullah. Kedudukannya itu seperti kedudukan mahkota, taj, daripada pakaian kebesaran. Al-hulla itu pakaian yang dipakai di luar. Seorang raja, kalau mereka tidak punya mahkota, walaupun mereka punya pakaian kebesaran, ini belum sempurna. Maka, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kedudukannya kata beliau seperti mahkota. Ya, yang seorang ketika memakainya maka nampaklah kesempurnaan dan diketahui bahwa dia adalah seorang raja. Faya ayyuhat tullab, maka wahai sekalian para penuntut ilmu, ha antum haula, inilah kalian-kalian ini, tarabba'tum lidars, kalian duduk dengan duduk bersila untuk belajar, wa ta'allaqtum, dan kalian telah bergantung, bi anfasi ilkin, dengan gantungan yang paling bermanfaat dan paling berharga, yaitu gantungan talabil ilmi. Kalian bergantung dengan menuntut ilmu. Ya, ini merupakan anfasu ilqin, kata beliau. Merupakan gantungan yang paling berharga yang seorang akan merasakan kebahagiaan dengan menuntut ilmu tersebut. Fa'usikum wa nafsi, maka aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku pula, bitaqwallahi ta'ala, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ta'ala, fisirri wal alaniyah, baik dalam kondisi asir, kita sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat kita, wal alaniyah, atau dalam keadaan ramai, kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah adalah di saat kita semata-mata menjadikan perasaan takut kita kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tingkatan takwa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam banyak ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Seseorang tidak dikatakan takwa apabila dalam kondisi tidak ada orang yang melihat dia, dalam kondisi dia berada dalam kehidupan sendirian, maka dia melakukan perbuatan-perbuatannya. Apabila dia berada dalam lingkungan yang ramai, dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyatali alaihi nas. Dan dosa itu adalah apa yang terbetik di dalam hati kamu, di dalam diri kamu, dan kamu takut jika apa yang kamu lakukan itu diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kita dalam keadaan sendiri, kita dalam keadaan ramai, maka hendaklah kita menjaga dan tetap meyakini bahwa sesungguhnya Allah yang senantiasa mengawasi kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apapun yang kita amalkan, bahkan yang terbetik di dalam hati kita, pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyal uddah, maka takwa ini merupakan persiapan. Al-uddah, ini adalah merupakan persiapan kita, merupakan bekal kita di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa hiya mahbatul fadail. Dan ini merupakan tempat turunnya, tempat seorang mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wa mutanazzalul mahamid, dan seseorang akan diturunkan pada mereka pujian-pujian, merupakan tempat yang seseorang akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan taqwa. Anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, wa antatruka ma'usiyatallah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Talal bin Habib, yang ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa beliau yang paling baik dalam menyebutkan definisi taqwa, yaitu kamu beramal dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk dan cahaya dari Allah. Engkau mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah, dan engkau takut terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inti dari takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah azza wa jalla. Wahia mab'atsul quwwah, dan dengan takwa ini akan membangkitkan kekuatan. Wa mi'rajus sumu, yang akan menjadikan seorang naik tingkatannya, akan semakin naik derajatnya, akan semakin dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Warrabitul wadiqu, dan merupakan tali yang kokoh, ya, pengikat yang kokoh, alal qulub, terhadap hati-hati kita tersebut, hati kita ini perlu diikat dengan ketakwaan. Maka tatkala hati tersebut diisi dengan takwa, senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, maka hati tersebut akan menjadi putih dan bersih, akan diikat dengan takwa. Ini kata beliau Ar-Rabitul Wathiq, merupakan tali ikatan yang paling kuat, yang paling kokoh. Anil fitan, dari fitnah-fitnah yang berusaha akan menimpa hati tersebut, yang berusaha akan memasuki dan memukul hati tersebut, maka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mengusir, karena hati itu sudah diikat dengan tali yang putih dan bersih, yaitu takwa. Beliau mengisyaratkan kepada hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sering kita bacakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan." Bahwa fitnah itu akan dihadapkan kepada hati. Fitnahnya akan berusaha menerpa hati-hati kita. Ya, bagaikan tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. 'Udan 'udan. Fa yuqalbu usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati yang mana saja yang berusaha untuk menyerap fitnah tersebut, maka diberikan titik yang sauda, titik yang hitam. Ya, semakin banyak yang diserap dari fitnah, maka akan semakin menghitam hati tersebut. Sehingga kalau sudah terbiasa, maka lama-kelamaan hati tersebut akan menjadi hitam dan akan menutupi seluruh hati tersebut, sehingga hidayah-hidayah, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang disampaikan kepada mereka, orang-orang yang hatinya ini sudah menghitam, tidak akan mampu lagi menerima hidayah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau kamu tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah. Mengerikan apabila seorang sudah mendapatkan hati yang seperti ini, maka fitnah-fitnah tersebut dengan mudahnya mereka akan menyerap fitnah-fitnah itu. Sedangkan petunjuk mereka akan membuang dan menolak. Seorang akan memberikan nasihat, dianggap itu sebagai tindakan brutal, atau dianggap itu sebagai perlawanan. Seorang yang mengerjakan perbuatan bid'ah dianggap sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah dianggap itu sebagai bid'ah. Ini bahaya. Kalau seorang menyimpang, lama-kelamaan dia terbiasa dengan penyimpangannya, menganggap apa yang telah menjadikan pada dirinya berupa penyimpangan dianggap sebagai huda, petunjuk. Nah, ini orang-orang yang hatinya sudah terfitnah. Sehingga para ulama pun yang dahulu mungkin, ketika hati dia masih mampu menerima petunjuk tersebut, dia selalu menerima nasihat dan wejangan tersebut. Tapi ketika dia sudah tidak lagi memperdulikan, dia terus berada di atas kesesatannya, dia tergelincir tanpa memperdulikan ketergelincirannya, dia terus masuk dan menerobos berbagai macam fitnah-fitnah, maka akhirnya yang dahulu nasihat-nasihat tersebut didengarkan, maka ini akan dilemparkan begitu saja, bagaikan seekor lalat yang hingga di hidung seseorang lalu kemudian ditepis begitu saja, maka lalat itu pun terbang. Wa yuqalbi ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydha. Dan hati yang mana saja yang berusaha untuk mengingkarinya, mengingkari fitnah tersebut, maka akan diberikan titik yang putih. Ini merupakan kenikmatan. Segala problem, segala sesuatu dihadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati orang yang senantiasa berada di atas kebersihan dan keputihan, kesucian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi, jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang mereka tidak sangka. Ya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kalian ada pemisah, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kekuatan menjangkau sesuatu lebih daripada yang lainnya. Terkadang seorang mukmin semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa dia kepada Allah, terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan pada mereka suatu kenikmatan berupa isabatul haq. Mereka selalu benar dalam memperkirakan sesuatu. Dalam mengukur satu, mereka selalu dalam keadaan benar. Atau yang kadang disebut oleh para ulama, firasah. Ada hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hendaklah kalian takut dengan firasah. Firasat seorang mukmin. Karena sungguhnya seorang mukmin itu melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dan beliau kemudian memberikan permisalan-permisalan. Ujani bayanil ilmi wa fadlih. Ya, pentakiknya itu Abul Asbal. Ketika beliau menyebutkan itu, mentakik hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau menyebutkan bahwa hadis ini telah dilemahkan oleh Syekhuna muhaddis. Beliau memberikan pujian pada Syekh Al-Albani. Ya. Lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan, dan hendaklah Syekh mengizinkan kami untuk kami menyelisihi hukum beliau dalam permasalahan hadis ini. Lalu beliau menyebutkan jalan-jalan hadis tersebut, yang beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hendaklah kalian takut terhadap firasatnya seorang mukmin, karena sungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bentuk seorang yang hatinya putih dan bersih dari fitnah-fitnah. Ketika fitnah syubhat berusaha menerpa hatinya, dia tinggalkan, dia lemparkan, dia berusaha menghadap. Fitnah syahwat berusaha menerpa, dia berusaha untuk menahan dan bersabar di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'udaru qulubu ala qalbai, sehingga hati itu menjadi dua macam hati. Yang pertama qalbun aswad, hati yang hitam, murbadan kalquzi mujakhir, hati yang hitam pekat seperti gelas yang terbalik. Gelas itu akan bermanfaat kalau dia tidak terbalik. Ketika diisi dengan air, maka dia mampu menampung, ya kan? Ketika diisi dengan sirup, dia mampu menampung. Ini gelas yang tidak terbalik. Sehingga ketika datang hal-hal yang bermanfaat bagi dia, dia mampu menampung petunjuk-petunjuk tersebut, bimbingan-bimbingan tersebut. Tapi kalau gelas itu terbalik, kalkuzi mujakhiyah, maka apapun yang kita berusaha untuk mengisi gelas yang terbalik tersebut tidak akan mampu. Ya, ketika gelas ini dibalik, kita berusaha mengisi air, maka airnya itu akan tumpah kembali. Kita berusaha mengisi petunjuk hidayah, maka hidayah itu keluar begitu saja. Ya, istilah orang, masuk telinga kiri keluar, keluar dari telinga kiri juga. Kalau keluar telinga kanan mending. Nah, tapi ini masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Nah, ini sama sekali tidak bisa menerima petunjuk. Nah, ini mengerikan yang seperti itu. La ya'rifu munkar, la ya'rifu ma'rufan, wa la yunkiru munkar illa ma ushriba min hawa. Sehingga natijah, hasil yang didapatkan bagi orang yang hatinya hitam, lejam, penuh dengan fitan, fitan syubhat wa syahwat, itu tidak lagi mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf. perkara yang baik-baik, perkara yang ma'ruf dianggap itu adalah kemungkaran. Dan dia tidak mengetahui bahwa kemungkaran itu adalah kemungkaran. Karena dia menganggap kemungkaran itu adalah hidayah, kemungkaran itu adalah petunjuk. Nah, wah musibah tah, ini betul-betul musibah yang menimpa seorang kalau hatinya sudah dalam keadaan seperti ini. Ilama ushiriba min hawa, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Jadi dia mengikuti kebenaran tergantung hawa nafsu. Kalau pas setuju dengan hawa nafsunya, maka kemudian dia mengikuti kebenaran itu. Tapi ternyata kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan apapun yang terjadi. Demi untuk menjaga fitnah dia. Lebih mengutamakan fitnah, lebih mengutamakan inhirafat, lebih mengutamakan dalalah alal huda, kesesatan daripada petunjuk. Adapun orang yang hatinya putih, qalbun abyad, la taduruhu fitnah madamati samawati wal ard. Fitnah tidak akan mampu memudaratkan dia. Fitnah tidak akan mampu menerpa dia selama langit dan bumi ini masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita menjadi hati yang putih. Jadikan hati kita ini bersih. Tunduk kepada kebenaran ya Allah. Wallahi sungguh sangat mengerikan keadaan orang-orang yang menolak kebenaran. Karena mungkin bertentangan dengan perasaan, bertentangan dengan akal, atau mungkin menolak kebenaran dengan sebab yang merupakan sebab terbesar banyaknya orang-orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya perasaan hasad, dengki, iri, dengki. Hati-hati dengan penyakit yang satu ini, penyakit hasad, penyakit dengki. Bisa mashtarau anfusahum ayakfur bima anzalallahu baghiyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Ketika orang-orang Yahud, mereka dahulu, ya, itu kalau konflik sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bertengkar dengan orang-orang dari kalangan ahli Madinah, suku Aus dan Khazraj, pada waktu itu orang-orang Yahudi ini masih berpegang dengan kitab Tauratnya, ya, mereka berada di atas agamanya Nabi Musa. Sering bentrok dengan suku Aus dan Khazraj yang mereka ini menyembah patung, menyembah berhala. Nah, kalau kemudian orang-orang Yahudi ini dikalahkan oleh mereka, maka mereka selalu mengatakan, tunggulah pembalasan kami. Tidak lama lagi telah mendekati zaman bahwa Nabi akan diutus. Nabi pada akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia telah diutus, kami akan mengikuti beliau dan kami akan berperang bersama beliau untuk memerangi kalian, wahai orang-orang musyrikin. Ini sering didengarkan oleh para sahabat yang pada waktu itu mereka dalam keadaan musyrikin tinggal di Madinah. Ya, sering mereka dengarkan. Aun bin Salam, Lebarak bin Azib, ya, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Mereka sering dengarkan ini. Ya, karena mereka ketahui bahwa orang-orang Yahud ini adalah orang-orang punya ilmu, mengetahui akan datang seorang Nabi. Tapi ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Nabi dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, ini yang menyebabkan timbulnya perasaan hasad dengki. Karena menganggap bahwa kaum Bani Israel itu lebih mulia daripada kaum yang lainnya. Bani Israel itu lebih mulia daripada bangsa Arab. Sehingga dengan ini mereka enggan untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang pernah mereka perangi dari kalangan kaum musyrikin, suku Aus dan Khazraj, berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Karena mereka telah mendengarkan. Ya. Sehingga mereka ini para sahabat menyatakan, yang mendorong kami, ya, yang menjadikan kami semakin kuat dorongan kami untuk menjadi kaum muslimin karena mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi ini mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan pada mereka Alkitab, mereka mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi keengganan mereka karena penyakit hasad. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falanatullahi 'ala kafirin. Ketika didatangkan pada mereka kitab yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka, kitab Taurat, ketika turun Al-Qur'an Karim, ya, padahal mereka dahulu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, mereka selalu meminta pertolongan dengan dimunculkannya seorang nabi pada akhir zaman untuk melawan orang-orang kafir. Tak kala datang dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi ini, kafaru bih, mereka pun kafir. Falanatullah, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Nah ini ikhwan fillah jazakumullah, yang menyebabkan iblis enggan dan menjadi kafir, mendapatkan laknat Allah wa ghadabullah karena sikap penyakit hasad dan dengki. Ya. Dengki terhadap Adam alaihissalam. Sehingga dia pun karena merasa bahwa dia lebih mulia. Anta khalaqtani min narin wa anta khalaqtahu min tin. Ya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Karena engkau ciptakan ya Allah dia dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Sehingga enggan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala karena penyakit hasad. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Muqaddimah Kitabus Syariah bahwa penyebab terbesar yang menjadikan menyimpang seseorang dan mereka lebih mengutamakan mengikuti hawa nafsu karena penyakit ini, baghi wal hasad. Dan itu pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruqayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, maka ini ikhwan fiddin azakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah tersebut. Fala tufarriqu, maka janganlah kalian menganggap remeh. Tafrit itu memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan atau bersikap acuh tak acuh begitu. Tapi hendaklah kalian memperhatikan permasalahan ini, karena sungguhnya ini yang akan menjadikan jalan keselamatan bagi kita. Kemudian poin yang kedua, ya, jadi poin yang pertama, penjelasan bahwa ilmu itu adalah ibadah. Sekarang poin yang kedua, kun, jadilah kamu. Ala jadati salafus soleh, jadilah kamu di atas jadah. Jadah itu tariqah, jalan. Jadilah kamu berada di atas jalannya as-salafus soleh. Nah, poin yang kedua ini insyaallah ta'ala akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Ya, akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan as-salafus soleh. Wallahu a'lamu bis-shawab.